Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa'inna astaghfal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa saral umri muhdasatuha fa'inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-459 dalam kitab aslinya hadis yang ke-591. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala An Bakkar ibn Abdul Aziz an abihi an jadihi Abi Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم يؤجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. Diriwayatkan dari Bakar bin Abdul Aziz dari ayahnya, yaitu dari Abdul Aziz, dari kakeknya yaitu Abi Bakrah. Kakeknya Bakar adalah Abu Bakrah, sahabat yang mulia. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seluruh dosa-dosa maka Allah akan mengakhirkan pembalasan darinya sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah hingga hari kiamat nanti, kecuali al-baghya wa uquqal walidain wa qati'atar rahimi, kecuali dosa kedzaliman dan durhaka kepada kedua orang tua, atau dosa memutuskan hubungan silaturahmi. Maka pembalasannya akan disegerakan bagi pelakunya di dunia sebelum kematiannya, sebelum ajal menjemputnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam Kitabul Adab, Babun Nahi bin Nahi Anil Baghi. Juga At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dalam Kitab Sifatul Qiyamah, Bab Hadatsana Ali bin Hujr. Maka disebutkan dalam hadis ini, seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka nanti hukumannya, balasannya itu akan diakhirkan oleh Allah, ditunda oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sampai hari kiamat. Kecuali di antara dosa-dosa yang ditangguhkan pembalasannya sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah hingga hari kiamat, kecuali dosa al-baghyu, dosa perbuat zalim, dan juga dosa durhaka kepada kedua orang tua, atau dosa memutuskan hubungan silaturahmi. Maka ketiga dosa ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan disegerakan hukuman atau balasan bagi pelakunya di dunia qablal mauti, sebelum kematian dia. Memang ada beberapa dosa yang memang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, hukumannya itu akan disegerakan di dunia. Itu juga tidak menutup kemungkinan nanti kalau dia belum bertobat hingga ajal menjemputnya, juga akan berlanjut dengan adabul akhirah. Maka di antara dosa-dosa yang hukumannya itu bisa disegerakan di dunia, yaitu dosa kedzaliman. Dosa kedzaliman. Kalau kita berbuat zalim pada orang lain, maka adabnya itu bisa disegerakan di dunia, qablal akhirah, sebelum adab akhirat. Terlebih terkait dengan dosa kedzaliman di sini, terlebih kalau pihak yang mazlum, pihak yang terdzalimi, dia berdoa kepada Allah, maka laisa bainaha wa bainallah hijab. Enggak ada antara doanya orang yang mazlum dengan Allah itu tirai, enggak ada pembatas. Langsung didengar oleh Allah, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar kisah atau asar yang masyhur, yaitu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau menjadi wali Kufah, gubernur Kufah, gubernur Irak waktu itu, maka beliau difitnah dengan 3 tuduhan. Di antara tuduhan yang dituduhkan pada beliau, beliau itu sebagai sosok pemimpin yang pengecut, kalau mengirim utusan perang gak pernah ikut. Kalau membagi-pembagian gak adil, dolim. Demikian juga kalau memberikan keputusan tidak adil. Sampai berita tersebut tersiar hingga ke khalifah yang mulia Umar bin Khattab. Umar tahu karakter sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia termasuk Asrul Basriin bil Jannah. Maka beliau mengutus tim, kalau sekarang istilahnya tim investigasi, untuk hamba mencari fakta, tim mencari fakta diutus. Kemudian suruh nanya apa masjid-masjid yang di situ berkumpul banyak orang, bagaimana tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka semua menyebutkan kebaikannya, kecuali di satu masjid ada seorang yang dia dengan lantang menyatakan, adapun kalau kalian memintaku untuk menyebutkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dia adalah laki-laki yang demikian-demikian, disebutkan 3 kejelekan beliau. Mendengar yang demikian, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau tahu bahwasanya orang ini berdiri karena riya, cari pamrih, maka panjangkan umurnya. Kemudian panjangkan kefakirannya dan jerumuskan dia ke dalam fitnah. Maka disebutkan oleh perawi tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata 3 doa yang dipanjatkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu diijabai oleh Allah. Disebutkan laki-laki tersebut itu sampai umurnya itu tua sekali. Jadi alisnya itu sampai putih jatuh di matanya, anak tuanya. Dan dalam kondisi demikian dia itu fakir, miskin, didera kefakiran dalam apa kehidupannya. Kemudian terjerumus ke dalam apa fitnah. Diusaha kedoliman bisa disegerakan hukumannya di dunia. Juga termasuk uququl walidain. Disebutkan oleh seorang alim kisah seorang anak yang pernah membuat marah ibunya. Disebutkan oleh apa ulama tadi, dia sebutkan, saya tidak mengetahui orang ini kecuali pada dirinya itu kebaikan. Ayahnya meninggal mendapatkan warisan gedung-gedung apa yang banyak, kemudian usaha yang besar, sehingga dia hidup dalam kondisi kaya raya, serba berkecukupan. Namun suatu hari dia itu sempat melakukan satu tindakan yang membuat ibunya itu marah. Sampai didoakan oleh ibunya dengan doa kejelekan. Padahal kata perawi, orang ini itu ahli ibadah. Gak pernah diketahui melakukan dosa-dosa besar. Hanya sekali itu membuat ibunya itu marah. Maka disebutkan oleh Syekh tadi yang menceritakan kisahnya, di akhir hayatnya itu dia ceritakan sampai ayah kami itu harus menyantuni dia karena untuk makan saja enggak ada. Padahal diberi kekayaan apa warisan oleh orang tuanya itu luar biasa. Didoakan fakir oleh ibunya, benar-benar apa dijabai, terwujud dalam kehidupan dia sebelum kematian dia. Bukan sosok ahli maksiat, bukan dia. Bahkan seorang yang taat ibadah. Gak dikenali dalam kehidupannya itu melakukan dosa-dosa besar gitu. Tapi karena melakukan satu kesalahan yang membuat ibunya marah, kemudian ibunya tidak kuasa menahan diri sampai mengeluarkan ucapan doa kejelekan untuk sang anak. Sampai harus disantuni di apa kehidupannya itu. Padahal tadinya kaya raya. Jadi fakir sefakir-fakirnya. Ini ta'jilul uqubah bagi pelaku beberapa dosa berikut. Juga dosa memutuskan hubungan silaturahmi. Ini juga termasuk di antara dosa-dosa yang disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia kemudian akhirat. Maka kita harus hati-hati dari dosa kedzaliman, dosa durhaka kepada kedua orang tua, dan dosa memutuskan hubungan silaturahmi. Sering itu di apa masyarakat sampai hubungan saudara itu putus gara-gara warisan misalnya. Sampai tidak saling sapa sampai akhir hayatnya. Padahal saudara kandung. Diputuskan hubungan silaturahmi gara-gara dunia yang tidak bernilai. Maka dosa semacam ini bisa mendatangkan ukubah di dunia. Hukuman di dunia qabla akhirat, sebelum akhirat. Maka di sini ada satu peringatan bagi kita bahwasanya bala yang didapatkan oleh seseorang karena sebab melakukan beberapa dosa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, kedzaliman, durhaka kepada kedua orang tua, atau memutuskan hubungan silaturahmi, ini tidak lantas kemudian nanti bisa menggugurkan dosa dia di akhirat. Kalau dia belum bertobat sebelum ajal menjemputnya, maka tidak menutup kemungkinan nanti di akhirat juga mendapatkan azab dari Allah, meskipun di dunia sudah disegerakan azabnya. Yang demikian itu karena besarnya dosa ini, karena beratnya dosa ini. Juga di antara dosa-dosa yang dengannya menjadi sebab disegerakan hukuman pelakunya di dunia adalah mukhalafatus sunnah, dosa menyelisihi sunnah atau mengolok-olok sunnah Nabi. Ini juga bahaya. Disebutkan dalam beberapa athar yang masyhur, seorang laki-laki yang makan dengan menggunakan tangan kirinya di hadapan Nabi, Rasulullah menyatakan, "Kul bi yaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu." Dia tentang sunnah Nabinya karena kesombongannya. Dia menyatakan, "Ana la astati." Kalau harus makan dengan tangan kanan, saya enggak bisa. Maka Rasulullah mengatakan, "Lasta ta'ta." Memang kamu enggak akan bisa lagi. "Ma mana'aka illal kibru." Tidaklah menghalangi kamu untuk mau mengamalkan sunnahku kecuali karena kesombongan yang ada pada dirimu. Maka mulai saat itu orang tadi enggak bisa lagi mengangkat tangan kanannya itu ke mulutnya, enggak bisa lagi makan dengan tangan kanannya. Juga disebutkan tentang sebagian kisahnya ahlul bidai. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, kalau kalian bangun tidur malam, jangan kalian memasukkan tangan kalian ke dalam air sampai kalian membasuhnya 3 kali. Karena kalian enggak tahu di mana bermalamnya tangan kalian, mungkin terkena najis dan lain sebagainya. Ahli bidah tadi mendengarkan hadis Nabi tadi menyatakan, "Ama'ana adri aina badat yadi," kalaupun ada pun aku, ya saya tahu di mana tanganku itu bermalam. "Al-sarir," ya jelas di tempat tidur. Nah, tapi ini nadanya itu ingin merendahkan sunnah tadi, ingin mengolok-olok sunnah tadi. Rasulullah menyatakan, karena dia dalam tidurnya enggak tahu di mana tangannya itu berada. Orang tadi mengatakan dengan kesombongannya, "Ya saya tahu ya di tempat tidur, enggak di tempat yang lainnya," dalam rangka istihza mengolok-olok sunnah. Ketika dia tidur malam, kemudian bangun di waktu pagi, didapati tangannya itu masuk ke duburnya sampai ke sikunya. Disegerakan hukuman oleh Allah. Kenapa? Menyelisih sunnah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-460 atau 592 dalam kitab aslinya. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Yubasiru ahadukumul kudata fi aini ahihi wa yansal jidda au jidda fi aini nafsihi." Qala Abu Ubaid, "Al-jidlu al-hasabatul aliyatul kabirah." Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Salah seorang di antara kalian itu bisa melihat kotoran kecil di mata saudaranya, namun dia lupa atau dia enggak melihat al-jidl, yaitu pohon besar atau batang kurma besar yang ada di pelupuk matanya sendiri." Ini kan sama dengan pepatah apa, orang Indonesia kan, gajah di seberang lautan itu terlihat mata namun apa, Kuman ya, kuman di seberang lautan tampak dalam pandangan mata, sementara gajah di belok mata enggak terlihat. Ini ungkapan bagi orang kalau melihat aib saudaranya yang kecil itu tampak besar, sementara aib dirinya yang besar itu enggak dia reken, enggak dilihat oleh dia. Qala Abu Ubayd al-Jidl itu kayu yang tinggi dan besar. Artinya, kalau dia melihat aib saudaranya meskipun kecil, itu dibesar-besarkan. Sementara aib dirinya yang besar, itu enggak terlihat oleh dirinya. Disebutkan oleh seorang penyair, Ainur ridha an kulli aibin kalila kama anna aina suhti tubadil masawiya. Pandangan cinta itu terhadap setiap aib itu buta. Sebagaimana pandangan benci, enggak suka, itu yang tampak di pelupuk matanya itu yang jelek-jelek saja. Artinya orang itu kalau amat sudah senang dengan dirinya ya, meskipun aibnya itu sangat banyak ya, apa buta, enggak mau tahu dia. Tapi kalau enggak senang sama saudaranya, yang tampak dari saudaranya semuanya adalah kejelekan. Atau ke orang lain, kalau dia suka sama orang tertentu, aib apapun yang ada pada orang yang dia cintai, dia senangi, ia tertutup. Tapi kalau dia enggak suka dengan saudara yang lainnya, meskipun sekian kebaikan yang ada pada saudaranya, yang tampak itu cuma aib-aibnya. Seperti pepatah Arab yang artinya menyatakan, orang ketika disuguhi apa madu, yang itu madu murni, kalau enggak suka, wah ini kotoran kumbang ini, kecut, enggak enak. Tapi kalau dia disuguhi dengan apa muntahan kumbang, kalau disenangi, wah ini madu murni, ini benar-benar khasiatnya itu luar biasa. Karena apa? Pandangannya sudah apa, tidak objektif. Maka disebutkan di sini, yubsiru ahadukum al-qadata fi aini akhihi. Jadi salah seorang di antara kalian itu begitu mudah untuk melihat apa kotoran kecil yang ada di mata saudaranya. Sementara kalau di depan matanya itu ada pohon besar, itu dia enggak melihatnya. Sebagai ungkapan, orang ini suka mencari-cari aib saudaranya. Maka tabiat dasar manusia dengan segenap kekurangan yang ada pada dirinya ditambah dengan apa hubun nafas karena cinta diri, maka dia akan begitu selektif sampai sedetail-detailnya mengorek-orek kekurangan orang lain. Bahkan aib yang kecil, yang samar, yang tertutupi sekalipun, itu akan terlihat olehnya. Sementara fa ya'ma bihi an aibin bi nafsihi dhahirun la khafa'a bihi. Sementara terhadap aibnya yang tampak, yang semua orang itu mengetahui, justru dia itu enggak sadar atau pura-pura enggak tahu kalau itu adalah sebuah aib yang dia lakukan. Maka siapa yang menjaga wasiat Nabi untuk menjaga hatinya, menjaga lisannya. Dia menahan diri dari kehormatan saudaranya. Dia menahan diri dari perkara yang dia tidak berkepentingan terhadapnya. Maka dia akan selamat. Dia akan sedikit penyesalannya. Kalau dia mau menyerahkan segenap keadaan itu kepada ahlinya, maka itu lebih selamat. Dikatakan oleh seorang penyair dalam pepatah Arab, menyatakan arra kula insanin yaro aiba ghairihi wa ya'ma 'anil aib allati huwa fihi. Aku melihat setiap orang itu mudah untuk melihat aib selainnya, sementara dia sendiri itu buta terhadap aib yang justru ada pada dirinya. Fala khairu fi man la yara aiba nafsihi wa ya'ma 'anil aib allati bi akhihi. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang enggak bisa melihat aib dirinya. Dan enggak bisa menutup aib yang ada pada saudaranya. Maka dalam hadis ini, atau dalam atsar ini yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, maka di sini ada nasihat bagi kita agar kita itu menyibukkan diri untuk membenahi diri, membersihkan jiwa kita. Jangan terlalu sibuk dengan aib manusia. Jangan mencari-cari aib manusia. Meskipun demikian, ini juga artinya tidak menuntut kita untuk tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak menegakkan nasihat, tidak. Terhadap saudara kita yang terjatuh dalam kesalahan misalnya, kita sampaikan nasihat. Namun yang dilarang di sini adalah mengorek-orek aib saudara kita. Ini yang dilarang. Justru seharusnya kita itu harus banyak mencari-cari aib kita untuk kemudian kita benahi. Jangan disibukkan dengan aib saudara kita. Maka di antara nasihat para ulama dalam pergaulan dengan manusia, maka kata mereka, idza arata tahdiba nafsika fayumkinuka mukhalatatan nas famakarihta minhum min akhlaqin fabta'id anhu fa innahum yakrahuna minka ma takrahu minhum. Kalau kamu ingin menempa dirimu sementara masih memungkinkan kamu untuk bergaul dengan manusia banyak, maka apa yang kamu benci dari mereka berupa karakter-karakter jelek mereka, ya sudah jauhi. Karena mereka juga membenci darimu apa yang kamu benci dari mereka. Fala taqtabi bin naqdi akhlaqil akharin wa tansa nafsaka, bal istaghil bin naqdi nafsika awalan. Kamu jangan mencukupkan mengkritik, mengorek-orek akhlak manusia sementara kamu lupa tentang kejelekan dirimu sendiri. Bahkan sibukkan kamu untuk mengkritik kejelekan akhlakmu. Ini yang pertama. Li'anna kamukallafun biha awla. Karena kamu dibebani untuk hal itu yang pertama kali. Kamu dibebani untuk membenahi dirimu. Itu yang terutama. Semastahil fi islahil akharin, baru kamu sibukkan dirimu untuk membenahi pihak yang lainnya. Fala taqbal min nafsika ma tadumu bihil akharin fa innahu aibun sani'un indallahi ta'ala wa indan nas. Kamu jangan menerima atau rela terhadap dirimu apa yang dengannya itu kamu benci kalau ada pada orang lain. Misalnya kalau itu terjadi pada orang lain, itu dia benci, dia jelek-jelekan. Tapi kalau ada pada dirinya, dia ridho, dia senang, dia cuek, dia acuh, gak mau dikritik. Tidak demikian. Maka sikap yang demikian itu adalah aib yang jelek di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Juga di antara nasihat yang disebutkan oleh para ulama dalam hal apa kaidah dalam pergaulan, maka mereka menasihatkan kun ma'annas kannahli alladhi yaqau ala ahsani zuhur wa adhabi zuru fajatani minha ma yubidu wa ma yahdumu bihin nas wada masawi'ahum wa akta'ahum la takun kadzubabi alladhi yaqau ala aqdaril asya wa yansuruha bin nas wa yu'di bihal ahya. Maka bersama manusia jadilah kamu itu seperti tawon yang hinggap pada bunga-bunga yang terbaik, tanaman-tanaman yang apa bermutu. Tawon kan milih-milih. Masih ada bunga yang paling bagus itu yang diserang, dihinggapi. Kemudian dia mengambil darinya hal yang bermanfaat, putik sari. Dengannya dia bisa membantu manusia sehingga menjadi madu. Tinggalkan kejelekan-kejelekan mereka, mengorek-orek kesalahan mereka, mencari-cari aib mereka. Sikap yang semacam itu tinggalkan. Jangan kamu dalam pergaulan bersama manusia kadzubab, seperti lalat yang hinggap pada sampah-sampah yang kotor. Kemudian kotoran yang menempel pada kaki-kakinya itu disebarkan di tengah-tengah manusia. Sehingga dengan itu dia menyakiti orang-orang yang hidup. Maka di sini manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dari manusia dalam bergaul itu ada kelompok yang yusawwibu nadarahu fi unsuril khair fin nas. Artinya dalam bergaul dengan manusia, dia itu benar-benar senantiasa mengutamakan unsur kebaikan. Berusaha untuk memberi kebaikan kepada manusia. Dia bermuamalah bersama mereka di atas asas ini. Karena dia tahu hadis Nabi, khairukum anfa'ukum linnas, yang terbaik dari kalian adalah siapa yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka dia sebarkan manfaat itu di tengah-tengah manusia. Ini orang seperti tawon. Kelompok yang lain dalam pandangannya ketika bermuamalah dengan manusia, itu hanya unsur kejelekan saja yang dia sebarkan. Maka dia membangun muamalahnya bersama manusia di atas asas ini, menyebarkan kejelekan. Hidup di manapun dia ya bikin kejelekan. Seperti lalat yang hingga pada sampah-sampah yang paling kotor, membawa kotoran dan kuman, kemudian menyakiti manusia dengan sebab itu. Maka di sini segala pandangan yang tidak objektif itu harus ditinggalkan. Dalam bermuamalah dengan manusia harus memiliki pandangan yang objektif. Harus dibangun dengan istilahnya pikiran yang baik, jangan pikiran yang negatif saja, harus adil, harus objektif, sehingga dengan itu akan tercipta pergaulan yang baik. Kalau seperti tawon, Anda akan bahagia, bahagia orang lain. Kalau seperti lalat, Anda akan celaka, maka menjadi celaka pula orang lain, karena sebab ulah kita. Ini beberapa faedah mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.